Lah wong apik ora gelem ketemu karo wong elek ora gelem ketemu karo wong apik. Lah napa kok Gus Miftah blusukane teng lokalisasi? Lah napa kok Gus Miftah blusukane teng kafe? Keranten miturut kula wong-wong teng kafe kalih teng lokalisasi niku mboten wong elek tapi tiyang dereng apik. Mila kula sering matur menungso niku apik karo durung apik. Kula mboten saged ngarani wong iki apik, wong iki elek. Apik elek niku sing ngatur sinten? Sing ngatur niku Allah. Sing nilai niku sinten? Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang terbaik? Mila lak jenengan takon kula, kok wong apik ra iso ketemu wong elek, kok Gus Miftah saged ketemu? Miturut kula, kanca-kanca niku mboten elek tapi dereng apik. Maka Imam Al-Ghazali menika ngendikaaken, engkang dipun maksud kiai niku sinten to? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Sing jenenge kiai niku nyuwun sewu, mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kiai niku ora kena delok umat niku dengan kebencian, melihat siapapun dengan rasa benci niku mboten saged. Mboten par. Kula delok jenengan mboten benci, delok mbak-mbak lokalisasi mboten benci. Ning lak sone mati tukang sone tak antemi. Cek cek. Apa diwalik wae, kowe ngaji aku ngeson ning kono ora apa-apa. Kiai niku mboten pareng ningali jamaah itu dengan penuh kebencian itu tidak boleh. Maka wonten cerita menika dipun sebataken ana kiai duwe tangga-tanggane nyuwun sewu. WTS. Lah teng Yogya niku namine lonte lah. Lah teng Jawa Timur kawa istilah kerene begenggek. Es begenggek nggih. Bawakmu ngerti tau moro apa? Niku nyuwun sewu. Setiap saat sang kiai ini melihat tetangganya yang seorang PSK dengan kacamata kebencian. Onone mung muni, oh diasar begenggek. Tapi sawang sule, begenggek niki nyuwun sewu mirsani kiai dengan kacamata cinta dan kasih sayang. Wah enak dadi kiai. Tamune akeh. Sanggon-gon diajeni wong ngibadahi apik sak piturute. Sehingga kemudian di dalam hati begenggek niki matur, seandainya ya Allah kula iso dadi wong apik kaya Pak Kiai nika. Singkat cerita, begenggek mati, kiai mati. Begitu dihisap kalih Allah, ternyata nyuwun sewu sing dilebokke surga niku begenggek dhisik. Begenggeke kaget. Loh, kok aku mlebu surga dhisik napa? Kiyaine nggih protes, ngopo kok aku kalah dhisik karo begenggek? Napa jawabane malaikat? Hei begenggek, kowe layak mlebu surga. Soale napa? Karena kacamatamu selalu memandang orang lain dengan khusnudzon, dengan penuh rasa cinta, sementara kiai memandang orang lain dengan penuh kebencian. Maka kula ngomong kali mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak PSK, anak-anak dunia malam, surga itu pada akhirnya akan dipenuhi oleh ahli maksiat, tetapi mereka mau berbuat bukan orang yang baik, tapi pada akhirnya tersesat. Niku masuk Pak Eko. Mila yang delok wong elek niku ampun benci mang dongake mawon. Mila kula nyuwun sewu, lak delok wong-wong sing tumindak dosa niku mboten benci. Delok wong mabuk kula mboten benci, senajan to kula mboten doyan mabuk. Jangankan kok Gus Miftah mabuk, ngerokok mawon lho kula niku mboten. Cangkem kula rokok nemon mboten doyan. Padahal nyuwun sewu lak kaya Gus Miftah niki gelem ngerokok, mesti bendina gratisan soalnya akeh wong gawake. Tapi kula nggih mboten ngerokok. Dadi nyuwun sewu. Dengan orang mabuk saya enggak marah. Benono wong mabuk teng pundi kula parani benjang tanggal 26 niku kula enten acara data. Tanggal 26 kula enten syuting teng Trans 7 hitam putih mang pirsani benjang tanggal 6. Tang jam 7 rampung jam 8 kula langsung mangkat teng Bandung. Preman-preman jalanan teng Bandung kuwabeh kula kumpulke. Gara-gara pemberitaan seperti ini orang-orang Bandung anak-anak jalan kemudian mengatakan, "Gus Miftah, kami bersama Gus Miftah." Teman-teman Bandung semuanya pengen ketemu Gus Miftah bikin pengajian anak-anak jalanan. Kula mboten alergi. Bagi saya itu medan dakwah. Nyuwun sewu. Dai niku seharusnya kula sering matur kali Mbah Jambrong nih. Nggih. Mbah Jambrong niki sedulur kula teng Medion niki. Pirsa Mbah Jambrong nggih. Sing rambuté kaya kaya gendruwo cangkemmu ngawur. Niku mboten gendruwo, gerandong. Posisi dai, posisi mubaligh ketika melihat niku dereng apik. Seharusnya posisinya itu seperti tukang bangunan ketika melihat bangunan belum jadi. Kula wangsuli. Kiai, mubaligh, dai ketika melihat orang itu jelek, posisinya adalah seperti tukang bangunan melihat bangunan belum jadi. Seneng. Karena apa? Ada lahan untuk menjadikan bangunan itu supaya menjadi bangunan yang baik. Tapi lak ngundang kuli bangunan, tukang bangunan, omahe wis dadi, tukang bangunannya mesti susah. Kowe ngapa mulih, Kang? Lah ngapa aku ning kene wong bangunane wis apik. Lah kula niku lak ketemu wong elek, niku kaya kuli bangunan delok omah urung dadi. Niku lahan dakwah. Bagaimana kemudian orang-orang itu bisa menjadi baik walaupun tantangannya luar biasa. Luar biasa. Lak kula ngaji teng mriki penak nembe ngomong degane teko. Degane teko. Lak kula ngaji nyuwun sewu kalih cacah mabuk niku kula teko. Mereka semuanya begini. Biyen ketemu kula pertama kali ngeten iki, saniki pun ngeten. Biyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Gede banget niku. Iki kan ngombe apa ngeten? Tawake monggo Pak Kyai ngono ya. Seawak kok ulutok kaya munyuk kaya malam. Jadi kalau melihat orang jelek kaya kuli bangunan delok omah sing urung dadi, piye carane didadekke sing apik. Ini prinsip yang saya lakukan. Saya sampaikan kepada mereka, nak, Allah itu hadir untuk mereka yang merasa berdosa, bukan untuk mereka yang sok suci. Sehingga bocah-bocah niku manut Bu kula kandhani. Kula niku lak ketemu mbak-mbak begenggek sak piturute niku tibane mboten nafsu, tapi napa iba, mesake. Awakmu ngerti? Mbak-mbak begenggeke pekerjaane apa? Kok dodol gembus cangkemmu ngawur. Salah. Mbak-mbak begenggek niku pekerjaane dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Boten niki enten londene telepon. Jadi nyuwun sewu. Ketika saya melihat mereka itu jatuhnya iba, bukan benci dan seterusnya, sama sekali. Kula niku mbiyen diangen-angen ngeten. Sak janjane bocah niku megawe teng mriku merga napa to? Kula niku nate ngaji ketemu nyuwun sewu, mbak-mbak PSK itu sudah bekerja selama 30 tahun. Jal. Kaya ngopo kuwi? Rasa bayangke, gegek kaya lapangan pesawat terbang cangkemmu. 30 tahun. Dari umur 20 tahun sampai umurnya 50 tahun. Berarti menjadi PSK berapa tahun? 30 tahun. Barangkali jenengan mikirlah umur 50 tahun ini sing gelem sapa? Wah, nyuwun sewu tukang becak jek gelem pada akhirnya. Apakah kemudian jatuhnya marah? Kula ngertine saking pundi? Pas pengajian ngoten iki ibu ini moro. Kula pikir nggih napa wong sing teng lokalisasi niku lak ora mesti kabeh dodolan. Ya ana sing dolan angkringan toko sak piturute. Ngaku kali kula ngeten iki nangis. Bah. Napa, Bu? Kula pengin tobat. Lah pekerjaane jenengan niku napa? Kula niku pun dadi PSK teng mriki pun 30 tahun. Lah kula kuwaget, Bu. Heh, 30 tahun? Nggih. Ben dina jenengan megawe? Nggih. Ya payu, alhamdulillah nggih payu, Bah. Payu. Saniki karepe pripun? Kula niku mumpun melu pengajian jenengan setahun kok rasane isin tasik teng mriki. Kula mang dongake, kula mang Fatihai. Sapa ngerti kula pikantuk dalan hidayah sakit medal saking panggonan menika. Akhire napa? Ben bengi kula Fatihai teng kula tahajud. Ya Allah kagem ibu wau sing curhat kali kula mugi-mugi jenengan paring hidayah Al-Fatihah. Subhanallah. Bulan berikutnya kula pengajian, enten ibu-ibu ngomong kali kula, "Bah, enten salam saking jamaah wingi sing curhat kali jenengan." Saat niki teng pundi, alhamdulillah saat niki pun kundur mboten kerja teng mriki melih. Apakah itu bukan jalan hidayah? Kenapa hari ini kita membenci mereka tanpa memberi solusi? Maka lucu ketika Wasekjen MUI diwawancarai wartawan, apa pendapat Pak Kiai terhadap dakwah Gus Miftah di kafe dan di tempat lokalisasi? Dia menjawab, ini dakwah yang memalukan. Kulo jawab, lebih memalukan mana ketika melihat orang bermaksiat tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Lah wong awake dhewe kok suwe-suwe dadi Gusti Allah. Ora oleh. Yang berhak menentukan ini baik atau buruk itu Allah. Yang berhak menentukan iki buasa apa ora niku Allah. Harusnya apa? Kita bisa menjadi wasilah untuk mereka supaya mendapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ngomong ngeten, kewajibane menungso niku ikhtiar. Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah itu memerintahkan kita untuk usaha. Soal hasil akhir niku urusan Allah. Sebagai dai wajib ngajak. Soal niku pikantuk hidayah napa mboten, mboten urusane Miftah tapi urusane Allah. Kanjeng Nabi niku lho njalukke hidayah kagem pamane, mboten saged kok. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tak kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Saniki nyuwun sewu, awake dhewe niki ra iso. Ngecap wong gila apik mesti apik samodare. Wong niku lek elek mesti elek samodare. Mboten. Kula wacake setunggal hadis. Jenengan mangen-ngen hadis menika. Bagaimana kemudian Allah gampang menjadikan orang kafir jadi beriman dan sebaliknya menjadikan orang beriman tahu-tahu kafir. Kathah contone. Kula wacake hadis. Kula lak maca hadis niki teng kamar dhewe mesti kula nangis. Mesti lak kula maca hadis niki kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Kok medeni? Iki mboke bakal apa iki? Jenengan bakal napa, Mbah? Oh ya, tahu napa tempe? Iya rasa kemayu, tawake kono malah kemayu. Jenengan umure pinten? Pinten? Sudah papat. Wah, kok awet ya ora mati-mati ya, masyaallah. Moga-moga simbah panjang umur nggih. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe nggih. Apa kata Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Namun sebelum bersabda saya bacakan, aku ngelak. Cangkem urung ombe wis gerurung kok. Ora sida wae isin aku. Urung tak ombe wis gerono. Kan aku malu. Ora sida. Malu kucing cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah ana kopi enak iki. Ora ana kopi. Aku ora kode, aku senengku kopi tanpa gula. Aku ora njaluk. Tapi cukup kopi ampun kopi susu. Kopi susu niku kopi sing nyebahi sak donya. Wedang sing bingungke kopi susu. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Muga-muga kopine teko Al-Fatihah. Lagu ngantuk ele, panitiane pelit kopi eran duwe. Kere kere. Ya wis, enggak ada kopi, uyuh pun jadi. Cangkemmu cah. Ku mbae kemayumen ngopo yang delok-delok aku kemayu. Emangnya aku naksir kamu? Sel aku nggak mau tawani bendera. Wis tuwa kok kemenyek men to wong iki. Mbokmu boleh. Desa lak jenengan duwe bojo tuwa ngoten niku nyuwun sewu bojo tuwek niku padha karo Quran suwek. Diwaca angel diguwak dosa. Lah duwe bojo tuwek ngoten niku dihormati kaya Quran suwek, mang simpen sing diwaca Quran sing anyar. Ngoten. Setuju ibu-ibu? Cangkemmu Gus, Gus mesti. Mboten, kula mboten bakal wayuh. Lah sing gelem kalih kula nggih kathah. Ya maklum wong bagus to. Lah kula niki ajeng wayuh kaya pertanyaane wartawan. Gus Miftah ngaji 14 tahun di lokalisasi di kafe itu enggak tergoda. Enggak. Buktinya sampai hari ini aman-aman saja. Istri Gus Miftah berapa? Tetap satu. Lah ndelok wong mliding-mliding ayu-ayune kok pengen apa mboten? Ya pengen. Terus pripun? Ya ngempet. Padahal masa ya tak umbar, malah kaya awakmu, kok kulaan glugu. Alah lah. Jenengmu sapa, Le? Eh? Sapa? Fakih. Kok rupamu mesake banget ta? Ya tak kaya pokari kowe. Nggih kowe. Kowe wingi ngaji ning Surabaya jamaah tak kaya pokari mulih wonge setruk. Ora-ora nganti. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi dawuh, wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihil kitab fayakmalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Sakgasan meneh niku nyemplung surga. Ambune surga niku wis ketok. Surga pun ngawe-ngawe. Tapi apa? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi ahmali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat khuluha, dan Allah berkenan memasukkannya ke dalam neraka. Ya Allah para medeni. Awalnya apa? Neng masjid melu pengajian. Dodol gendero barang. Saya ini sapa dengan sing jamin. Aku wis jilbaban Gus, urung jaminan. Jilbabku kuning Gus, ora jaminan. Paling sumbangane Golkar, ora jaminan. Ora jaminan. Kok akeh men to sing kuning iki? Pemeneh jilbabane wong sak niki niku tergantung profesi bojone. Profesi ini bojone apa jilbabe beda. Sing lanang tukang kebun, jilbabe kaya pot. Jiji. Kuwi lak nyirami kapan aku. Sing payah lak sing lanang tukang ceramah. Mosok sing wedok cangkok anuun jilbabe kaya gambar cangkem nek aku penak. Sing lanang polisi, jilbabe kaya bedil. Loh polisine SMS-an. HP ini cross yang gaya. Rasa sok sibuk ton dan begi. Oh no, kiai ganteng dicuekin dan. Laporan. Kula niku ngerti kok iki polisi intel apa polisi apa lak sing Binmas. Nggih dan. Binmas. Kula ki ngerti kok rasa ndelok seragamnya kula paham. Didelok saka watuke. La intel niku watuke dimpet. Aja nganti konangan. La lin masalah hala. Duh, niku lin mas biasa. Men ketok. Polisine ra ngawaki to. Di syuting langsung ngandani. Le di zoom le. Sesuk tak lebokke ning patroli le. 86. La polisine 86. Tak ning sarekem kene 69. Belum jaminan. Saya sudah umroh sekian kali, saya sudah haji sekian kali, saya sedekah sekian kali. Enggak ada jaminan, Pak. Itulah kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijatah baginya surga, maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Kanjeng Nabi niku maksum. Tidak mungkin dia berbuat dosa. Kanjeng Nabi maksum, tukang sutinge mesum, beda. Allah minggat. Walaupun Rasulullah itu maksum, sudah dijamin surga, tetapi Rasulullah tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Selalu dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Selalu saja dia minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang bisa menjamin hidayah cuman Allah. Yang bisa menjamin hidayah itu cuman Allah. Mila jenengan yang Jumatan kados siang wau mesti dilekke karo khatib. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Sing iso jamin sapa? Ora iso. Yang bisa menjamin cuman Allah. Milo nyedhako karo Allah. Menungso niku ra iso apa-apa. Allah niku iso apa-apa. Menungso niku mboten kuwasa. Allah niku sing maha kuwasa. Milo sing ra iso apa-apa kudu nyedhak karo sing iso apa-apa. Ewa dene kernet niku iso nyopir, mergo kernet niku nyedhak karo sopir. Suwe-suwe dadi kernet akhire iso nyopir. Waune niku nyuwun sewu kelas seladen tapi bendino nglayani tukang akhire iso nukang. Lah awake dhewe niki ra iso apa-apa napa meneh babakan hidayah. Wong babakan nyuwun sewu sing gampil mawon ra iso kok. Yen menungso niku iso apa-apa, kudune dokter niku uripe sing paling enak, paling sehat, umure paling dawa. Soale napa? Dokter niku biasa nambani wong liya, ngobati wong loro. Ning nyatane dokter ya mati. Mila kula sering ngomong, dokter kuwi sak janjane goblok. Buktine saben wong teko ditakoni, goblok. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Dawam. Dawam mati gondo. Dokter iki goblok. Saben wong teko ditakon, padha karo gobloke panitia. Njaluk nembe metu kopi, goblok to. Kula ngomong dokter goblok kok akeh sing protes. Dokter iki goblok. Sing goblok niku sing pinter niku mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa ora. Paling jawabane mung emo. Persis matamu persis. Sing goblok ya wong Islam, Gus, jarine dokter. Lah napa, dokter? Sing goblok ya wong Islam. Lah kok saged? Nggih. Wong sing ngentut silite kok wudu sing diraupi raine. Wah, cangkemmu aku. Ngopo wong Islam niku ngentut sing ngentut silite wudu sing diraupi raine? Padha kali dokter ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge. Mbok matane kuwi disuntik aku. Dokter mati, dokter lara niku menunjukkan bahwa dokter juga tidak bisa apa-apa, bahwa dia bisa itu karena Allah Ta'ala. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru niku anaknya sing paling pinter. Soalnya napa? Wong guru niku pekerjaannya pinter kayak anaknya wong liya. Ning nyatane anaknya guru yo kayak sing goblok. Lah didelok sangko profesine kudune tentara niku nyuwun sewu anaknya sing paling oke. Opus ape banter je. Ning nyatane oke tentara sing ora duwe anak. Ora iso wong sing gawe anak niku Allah kok. Iki ngapa meneh? Kok ning kene pengajiane horor to, bakul gendera. Iki sapa meneh? NKRI. Apa, Bro? Sing laris, Pak. Alhamdulillah cangkemmu manganku kepiye kok alhamdulillah yo. Men Pak nggih. Ya. Apa-apa mak tampan iki apa kaya aku mbahmu. Pokari jaluk tahu jaluk. Aku ngerti kowe wong susah ke. Ketok wong rupamu kaya kotak infak kok ketok. Ora iso. Apa meneh persoalan hidayah sing gampang mawon mboten saged. Lah didelok sangka profesine nyuwun sewu. Tukang iki kudune omahe sing paling apik. Soale napa? Wong pekerjaane tukang niku ngapike omahe wong liya. Ning nyatane akeh tukang sing rung duwe omah. Napa meneh kok persoalan hidayah? Ora iso. Kanjeng Nabi mohon mboten saged njaluk hidayah isone mung ndonga. Apa ada, Gus? Catatan sejarah yang menunjukkan orang itu dalam keadaan iman matinya kafir? Kata zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang ulama besar namanya sinten Bal'am bin Baurok. Niku idu geni, sak omong-omongane mandi. Bal'am niku lak ndaluk karo Allah langsung diwenehi. Pokoke cangkeme mandi banget. Ya Allah, musim kemarau njaluk udan, brus udan. Musim udan, ya Allah kula njaluk terang, brus terang. niku Balaam. Ana wong rabi 10 tahun ra mateng-mateng, ya Allah, kula nyuwun muga-muga pasangan niki mateng, mulih langsung melenting. Niku Balaam bin Baurok. Tapi jenengan pirsa, matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kesombongannya. Mila awake dhewe ra kena sombong niku ra kena. Iki lho aku kiai, kowe begengge. Ora iso. Prinsip dasar yang saya lakukan kepada mereka. Ora kena. Kayak mau cangkeme germone wae ya. Lah wong ora lucu kok guyu iki apane no lho. Perang kopi. Apa hanya Balaam bin Baurok boten? Ubaidillah Al-Jahsy. Oh, iki baru Gerandong junior seniore kae juniore iki. Kok endi ana Mbah Jambrong mesti ana bules apa? Bures ireng. Bureng las. Irma. Irenge masyaallah. Nembe iki lho. Pengajian di live, HP-ne ditaleni karet. Kaya penderek setiane Mbah Jambrong ngene iki wadake. Wong kula wingi ana omah niku dileboni setan demit jin iblis. Ketekan bureng langsung kalah sekti setane kalih niki. Wong itu bureng teko, wah mbahku teko langsung minggat ka. Iki lho buktine. Ayo mbiyen bosoke kaya ngopo saiki gelem ngaji. Kenapa Allah berkehendak? Ubaidillah Al-Jahsy niku sinten? Delegasi sunnahnya Kanjeng Nabi. Selalu mengikuti peperangan Rasulullah, tapi matinya kafir, gaweane mabuk. Enggak bisa jamin. Yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, seorang tukang adzan, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Munggah ning menara. Zaman biyen niku lek adzan munggah teng menara dhuwur. Supaya napa? Suarane didengar oleh semua orang. Begitu satu saat dia mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning ngisor ana cewek ayu liwat. Delalah pakaiane SMS, silite metu sedithik. Begitu dia adzan delok cewek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matane mendelik. Wow. Jenengan pirsa, rampung ngadan, tukang adane niku ngoyak wedoke niki wau. Yo ya. Kenapa dia jatuh cinta dengan perempuan seksi ini? Doyak dari belakang dengan menggunakan lagunya Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Mbak jawab, ya krungu, emang aku budek. Apa dia katakan muadzin ini kepada perempuan ini? Dia bertanya, "Mbak, aku seneng karo awakmu. Gelem ra kowe dadi bojoku?" Apa jawaban perempuan ini? "Enggak bisa, Mas. Kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Kristen. Berarti kita enggak bisa menikah, Mbak." "Enggak bisa." Si tukang muadzinnya bertanya, "Apa syaratnya supaya saya bisa menikah denganmu wahai pujaan hatiku?" Dia menjawab, "Tinggalkan Islam, masuk Kristen, maka aku bersedia menikah denganmu." Na'udzubillah min dalik, karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa tahu po. Tukang adzan ini menjawab, "Oke, saya tinggalkan Islam, saya masuk Kristen." Na'udzubillah min dalik, murtad bu. Sing wedok jawab, "Tenan ora Mas, tenan. Tak tinggalke agamaku Islam. Aku mlebu Kristen." Anda tahu apa yang terjadi? Begitu mereka melakukan akad nikah secara Kristiani, malam pertama mereka mau kumpul, na'udzubillah min dalik. Sing lanang niku kepleset tiba mati. Kelangan Islam urung nganti cike-cike. Urung nganti kelon mati kelangan agama. Sopo sing iso jamin? Tapi sebaliknya, Rasulullah mengatakan, "Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli nar." Dan akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka niku namung sak meter tok. Panasin rokok itu sudah masuk ke dalam mukanya. Tetapi nopo? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmalu bi amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya Allah, awale barangkali mabuk, awale nakal, awale nglonte, awale begenggek, tapi nopo di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Aja ngenyek uang, bro. Mbiyen bures ireng iki kaya ngopo? Mbiyen buosok banget. Saiki padha. Saiki nyatane gelem ngaji karo Mbah Jambrong sak nggon-nggon melu. Nganti sesuk aku mlebu surga bureng kuwi rung ana tak goleki. Kan kula ning donya mboten ngerokok. Sesuk ning surga berarti kula ngerokok. Begitu kula nemu rokok ning surga ora ana geni, wong ning surga ora ana geni. Akhire kula takon karo malaikat. Malaikat, kula duwe sedulur teng Madiun jenenge Bures, apa? Bureng al, bureng las. Bocahe ning ndi? Tasik mampir neraka sekedap, Gus. Aku pengin ngerokok ora ana geni, tulung entasno bureng las. Kon nyusul aku ning surga nggawa geni tak nggo ngerokok. Akhire mentas saking neraka nggawa mawa marani kula teng surga. Kula iso ngerokok gara-gara burung las, mentas saka neraka gara-gara gawake kula geni rokok. Ning nggih niku kula ngerokok kalih seneng-seneng teng surga, burung tetep nyekel mawa terus. Apa ada contohnya dalam sejarah, Gus? Wonten. Namine sinten? Khusairim bin Abdul Azhar. Niki wong kafir, tapi seneng karo Kanjeng Nabi. Kathah lho, Pak. Wong niku seneng karo Kanjeng Nabi padahal mboten agama Islam. Dadi lak jenengan nyuwun sewu, ngelek-ngelek uang, niku berarti jenengan niku ora iso nyekel akhlake Kanjeng Nabi. Kathah wong non-Islam niku seneng karo Kanjeng Nabi mergo akhlake Kanjeng Nabi. Rasulullah, saya Khusairim bin Abdul Azhar. Agamamu apa? Saya non-Islam. Apa yang kamu mau? Saya cinta dengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kalau memang kamu cinta dengan aku, bersahadatlah masuk ke dalam Islam. Akhirnya Khusairim bin Abdul Azhar sahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah masuk Islam. Apa kata dia? Rasulullah, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa Rasulullah? Urung wayai. Lajeng pripun? Aku arep mangkat perang. Kowe melu apa ora? Kula melu. Akhirnya subhanallah, si Khusairim bin Abdul Azhar membersamai Rasulullah di medan perang. Begitu perang dar, mati. Sangit. Tak elak ngobori banyu kecepatan gimana? Begitu perang, Khusairim bin Abdul Azhar mati. Para sahabat berdebat, iki piye cah iki? Nembe mlebu Islam melu perang langsung mati, surga apa neraka? Apa sabda Rasulullah? Khusairim bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Mlebu surga dereng 24 jam. Bathuke urung nganti sujud, boyoke urung nganti rukuk, sudah masuk surga. Kenapa? Karena akhirnya akhir yang indah, husnul khotimah. Saya kira iso ngarani. Kalau kula lak ana bocah nangis-nangis WTS, mbak-mbak kafe, moro teng pondok niku, ba kula dinasihati ngeten-ngeten nyuwun sewu, kowe iki ra wong elek. Kowe iki ra wong elek. Mung dalanmu sih salah. Gus, mbok kula dibimbing, ayo bareng-bareng golek Gusti Allah. Hidayah itu harus dijemput. Mila jenengan maca teng HP kula. Mbak-mbak yang sudah keluar dari dunia malam. Lak matur nuwun kalih kula kaya napa? Masyaallah nangis, Pak, merinding. Kula mbiyen bendina mabuk, Bah. Kula bendina nglayani tamu. Gara-gara ngrungokke pengajian saking Abah, kula isin metu saking kafe. Sakniki kula namung dodolan kelontong. Lare Jawa Timur lak kathah sing teng mriku. Kula mun mantuk teng kampung kula, alhamdulillah bojo kula iso lho urip kula sakniki ayem senajan to penghasilan kula mboten sepiro. Itu membanggakan. Kula takoni kali wartawan, lah Gus Miftah itu ngaji di tempat itu dapatnya apa? Enggak dapat apa-apa. Wong kula ora ngaji raget ya, Mbak. Sing viral teng media sosial teng Bali niku lak kula mangkat niku nyuwun sewu, tuku tiket dhewe, hotel kula golek dhewe, mangan kula nggih mangan dhewe, ora ana sangune. Kula ngaji kali mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu, konsumsi kula gawake, wedang kula gawake. Telung bulan pisan kula bagi rukuh sajadah Quran gratis. Berarti Gus Miftah sugih mboten, tapi Allah memampukan saya untuk berbagi dengan mereka. Mereka bertanya, "Bah, bagi sajadah niki ikhlas napa mboten?" Kula jawab, "Ikhlas." Enten syaratnya napa mboten, Bah? Ana, Nduk. Syarate apa? Tulung dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku ya ngono. Ge lemek ya dancuk. Lah pengalaman kula niku dibuka ke Mbah 14 tahun lho, Mbah. 14 tahun saya membersamai mereka dan hasilnya luar biasa. Sing tertipu wingi tanggal 1 Suro. Kula niku lak pengajian biasanya sing teko Mbak-mbak PSK niku wong 150 nganti 200 premane cah 100. Wingi tanggal 1 Suro niku sepi sing ngaji mung wong saya. Kula seneng gek-gek mergo Muharram do tobat. Ternyata kula tertipu. Ngopo kok pengajiane sepi? Enggih, Bah, niki 1 Suro. Lah ngopo kok sepi? Niki sami hijrah. Hijrah piye? Pindah teng Parangkusumo. Dila tanggal 1 Suro niku pindah teng Parangkusumo mergo kathah wong Yogya niku sing jamasan teng pantai selatan. Napa niku jamasan ngumbah pusaka. Pusakane napa? KSM. Apa kuwi Kiai Senggol Modot? Saiki kok nembe rame. Langsung kula dicap kafir, kiai setan, iblis, sinting, edan, anjing, bahkan sing paling galak napa Mbah? Dasar kiai dajjal. Kula jawab wingi teng acara on the spot refill Trans 7. Gus Miftah dikatakan dajjal gimana menurut Gus Miftah? Kula jawab, emang ada dajjal ganteng ora ono. Dajjal kaya ngene, dajjal iki minimal kaya ngono. Tak takon kalau wong Madiun. Mang jawab sing jujur, lo butuh perseksian panjenengan. Gus Miftah ngaji teng klub malam, teng diskotik, teng lokalisasi, teng mbak-mbak bek. Niku mutur jenengan diteruske napa kula mandeg? Terus napa mandeg? Kula tetap terus, kula tetap terus. Nyuwun sewu. Apakah dengan serangan-serangan itu Gus Miftah jadi kecil hati? Mboten. Kula sowan PBNU ditimbali kali Pak Said. Sekjen PBNU Gus hari Senin ditunggu Pak Said. Kula sowan teng PBNU. Apa kata Pak Said? Inilah drill dakwah. Dakwah yang semestinya menyeru kepada mereka di dunia hitam untuk masuk ke alam terang benderang. Lah kula ngaji kalian jenengan niku cetha wong apik, wis jilbaban kabeh, senajan to jilbabe sumbangan. Ijik mambu kok. Wis wong apik kabeh. Bu, kula niku pengajian teng sarkem pertama sing teko wong 35 niku ora kabeh melu ngaji. Mung godani kiyaine ya akeh. Kula lungguh ning kursi mbak-mbake teng ngandhap. Mereka ngaji sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Saltum salah kostum. Bocahe dhuwure 120, pakaiane 40 senti. Telungguh ngoten iki lepek kokokan niku. Kathah sing godani, ana sing ngrungokke tenanan, ana sing memperhatikan, sing godani tok ya ana. Begitu kula ngaji mbak-mbak yang saya hormati, mbak-mbake malah napa? Kyai ngene. Aku lak bingung tok. Tak sawang dosa. Ora kok mekekek. Jadi ini Mbah Jambrong, pengajiannya Gus Miftah niku pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu dan beda ning kene tuwa-tuwa. Wis tuwa, pesek. Tungkake mletek-mletek. Slonjorke pisan. Orang rumangsan. Pengangeni, kula iki lak ngaji karo wong desa-desa, menteri iki kula suweneng kok. Kula niku lak mbatalke pejabat ngundang kula ngaji utawa wong sugih ngundang kula ngaji kula batalke niku kula biasa. Tapi lak mbatalke ngaji ngene wong cilik niku rasane dosa. Lah wong sugih pejabat niku nggawe pengajian sak wayah-wayah iso wong duwe duit kok. Lah wong desa ngoten niku lak nyuwun sewu pengajian niku lak wis urunan. Dewange ngalor ngidul bocah-bocah PSHT tuwenanan. Ngalor ngidul golek ragat, nyewa tenda, nyewa panggung, semikir konsumsi, macam-macam niku. Lak nganti dibatalke niku rasane niku mesake niku. Tur lak wong sugih niku diajak ngaji ra cenengke, tangane belas ora kusuk, ndase ora gatel dikukuri. Soale apa gelang mase anyar. Didek-didek jilbabe dibuka mergo kalunge anyar. Paling cilaka ana wong sugih duwe mas manggone ning untu, pengajian merenges terus. Men untune ketok. Lah wong desa lak nyenengke, ora usah neko-neko, ora usah kursine empuk, cukup nganggo terpal, nikmat banget. Tenan. serasa di pantai. Wah, tongkae selanjor ke. Iya, wis enak. Tur dihapusi gampang banget. Jilbab rego 10.000 nane dienggo niku wis wayem niku. Tur tangane mesti khusuk dikempen wonten iki. Utawa ngoten iki. Biasane ngoten iku. Soale napa khawatir gelang karete ketok. Lah kalau dile. Itu kan mbak-mbaknya telanjang. Mbak disuruh pakai jilbab dulu baru solawatan. Ya cangkemmu. Apa ya gelem? Wong diajak solawatan wis geleme apik kok. Jadi orang-orang itu kadang-kadang ya coba dicari dalil. Kula kira ketemu. Apakah boleh? Apakah ada larangan orang membaca solawat dalam keadaan seperti itu? Sak ngerti kula yang tidak boleh dibaca solawat atau kalimat thayyibah itu cuman WC atau toilet. Di luar itu mafi muskilah, enggak ada masalah. Never mind. No what. Ora apa-apa. Lah wong sakniki ning jero WC mawon lho, Kang. Kuwi maca kalimat thayyibah. Kalau konteksnya itu pas ora apa-apa. Tak contoni. Ana doa masuk toilet, ana doa keluar toilet. Nggih napa mboten? Doa masuk toilet, macane teng pundi? Maca dhisik nembe mlebu napa mlebu dhisik nembe maca? Maca dhisik nembe mlebu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niki nyuwun sewu, pakai logika mawon, rasional. Maca dhisik nembe mlebu, bleng. Tanyaan selanjutnya, doa keluar toilet. Maca dhisik nembe metu, napa metu dhisik nembe maca? Ayo. Metu dhisik Gus nembe maca, niku jenenge doa di luar toilet. Kalau doa keluar toilet berarti maca dhisik nembe metu. Berarti maca donga angsal napa mboten? Oleh sesuai dengan konteksnya. Ayo. Siapa bilang membaca kalimat tidak boleh? Kalau sesuai dengan konteksnya boleh. Jenengan ibu-ibu ning kamar mandi kepleset. Suet innalillah. Angsal napa mboten? Oleh daripada miso set dancuk. Kuwi ra oleh. Logika mboten. Lewang kepleset kok malah miso. Innalillahi oleh. Baleni cangkemmu baleni. Le miso ki yo kulinan kok le. Lah wong ora kulino miso ki yo misuwe mesti ora paseh. Panjang pendeke iso salah. Miso nganggo tajwid. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, Pak. Contohnya mas-mas iki ning kene arepe tampil selawatan. Ngancani Gus Miftah. Khawatir urung apal-apal ning kamar mandi ning toilet lungguh ngising karo ngapalke. Pira oleh. Aja le. Ngono kamar mandi karo apalan kowe. Ya Habibal Albi pira oleh. Ya wis mateni. Ya Habibal Qalbi. Itu namanya menghina. Itu namanya penghinaan. Diangkat telepon wae. Wae rong minggu terakhir telepon belas orang mandek HP loro niku. Wis wartawan dapat blas kaya apa wae. Ya yang matamu ya yang. Lambe turah. Ya yang iki lho. Emangnya aku cowok apaan? Bu. Berlebih-lebihan yang enggak boleh. Jangankan cuman solawat. Mbak-mbak yang nampak di video itu nyuwun sewu. Kalau pengajian hari-hari biasa, kula ajak tahlilan. Bah, bapak kula wonten kabar saking kampung sedo. Lan go, kula ajak tahlilan. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Bar niku salat berjamaah. Kula niku salat ngimami wong mabuk niku biasa. Gus, kan hadisnya jelas. 40 hari salatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah. Kula gampang. Niku hadise wong normal kaya. Lah bocah teng kafe niku abnormal. Lah ngenteni mboten mabuk, salate kapan wong bendino mabuk. Milo senajan to mabuk tetep kula ajak salat. Ditampa napa mboten niku mboten urusane awake dhewe, tapi urusane Allah. Sing lak sing mabuk ya aja dadekke imam. Mungkin ora rampung-rampung. Delah sing diwaca al-kafirun. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum. Ora rampung-rampung. Wala antum wala ana. Wala antum wala ana. Ning suwuring kula critakne niku ngeten. Kula nembe salat. Mbak-mbak niku seksi kuabeh nganggo rukuh, kula badhe rukuh. Ayo salat. Nggih, Mbah. Ning kafe niki. Kejadiane wis 5 tahun yang lalu. Salat Allahu Akbar kula ngimami. Tong buri niku mas-mas, mbak-mbak rukuan kabeh salat. Salat. Saking tebih niku ana tamu kafe metu saka room mabuk, wis gleyoran niku. Ngerti kula salat bengok. Oi, mandek. Waduh, kula men Allahu Akbar. Kula andilau antara dalau. Arab tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tambah banter. Mandek. Mlayu ni kok kula pikir aja ngantil kula to. Elek-elek ya tau melu PSHT mbiyen padahal. Neng aku ra lulus. Begitu bengok, mandek. Akhirnya kula langsung ngendeke surat kula jawab, "Ngopo?" Salatku batal ra, Bro? Batal. Kula pikir ngamuk. Ajeng ngamuk. Ulah kula takoni, "Ngopo?" Ternyata jawab, "Mbok aku melu salat." Wong mabuk lho niki. Wong mabuk. Kula takoni, "Umurmu piro?" 40 tahun. Wis tau salat dereng. Agamamu apa? Ketoke Islam. Wong mabuk kok. Akhirnya buka KTP kalih ngeten niki. Kula Islam, Gol. Ngoten niki. Kono wudu. Toilet kula totke. Kula keng wudu malah napa nguyuh teng wastafel. Tuang. Wis ora cewek wong mabuk kok. Eleke wong mabuk niku lak nyuwun sewu. Ora duwe isin, wong mabuk kira duwe isin. Tapi cangkeme jujur. Wong kula mbiyen taun ning Polres Sleman maling diinterogasi ra ngaku. Begitu mabuk malah ngaku kok. Kowe maling ping pira? 15. Dadi wong mabuk iki cangkeme jujur. Begitu nguyuh ora cewek, tutul-tutul ke tembok nih kok. Lak bureng las iki tutul ke tiang listrik. Pas ditutul ke ngegron. Wah, kasetrum. Mbiyen asline putih piye asline. Saiki gosong gara-gara ngegron. Akhire napa? Mek ku salat kula ulangi. Allahu Akbar. Melu salat termasuk masin iki wau. Rakaat pertama aman. Kula rukuk, melu rukuk, kula sujud, melu sujud. Delalah rakaat kedua, HP-ne muni. Diangkat. Sik, Bro, jek salat. Kula mbatin bajingan aku ngono. Kula pengalaman ngoten niku, Pak Kyai, kathah.